السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Tepatnya kita sudah masuk tafsir surah Al-Qiyamah dari 1 sampai ke 15. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-16 dan seterusnya. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله سبحانه وتعالى berfirman di sini, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu karena terburu-buru ingin mendapatkan wahyu, membaca wahyu yang dibaca oleh Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an dan atas kamilah yang membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami baca Al-Qur'an tersebut, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas kamilah yang menjelaskan Al-Quran tersebut. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Tidak sekali-kali. Bahkan kebanyakan mereka manusia itu lebih mencintai ajilah, lebih mencintai dunia. Wa tadaruna al-akhirah. Dan justru menyingkirkan, mengesampingkan akhirat. Wujuhu yawma idin nadhirah. Padahal bagi orang-orang yang beriman, wajah-wajah mereka pada hari kiamat berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Hanya kepada Rabb mereka, mereka memandang. Wujuhu yawma idin basirah. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tadi lebih mencintai dunia dibanding akhirat, wajah-wajah mereka ketika itu muram, kusam, dan penuh dengan ketakutan. Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwasanya mereka akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan yang sangat dahsyat. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, hadza ta'limun minallah 'azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ta'lim, pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi kayfiyati talaqihi al-wahyi min al-malik yaitu tata cara memperoleh wahyu dari malaikat, diajarkan oleh Allah ya tata cara, etika, adab ketika menerima wahyu dari malaikat. Fa innahu kana yubadiru ila akhdhi wa yusabiqul malak fi qira'atihi, karena sebelumnya, karena semangatnya Rasulullah SAW, beliau terburu-buru bersegera untuk supaya bisa menghafalnya, sehingga seperti berlomba-lomba dengan bacaannya malaikat. Fa'amarahu Allahu 'azza wa jalla idza ja'ahu al-malak bil wahyi ay yastami'a lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat datang membawa wahyu, hendaknya dia dengar dulu, simak dahulu bacaannya. Ya, ini juga bagi kita, kalau kita mendengarkan Al-Qur'an, maka disimaklah. Ya. Wa takaffalallahu lahu ay yajma'ahu fi sadri wa ay yasarahu li adaihi 'ala al-wajhi alladhi alqahu 'alayh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah membebankan atas dirinya untuk mengumpulkan Al-Qur'an tersebut pada dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memudahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut seperti persis apa yang beliau terima dari malaikat Jibril. Ya. Jadi yang memberikan hafalan, yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita talaqqi wahyu, belajar Al-Qur'an, talaqqi dari ustaz misalkan, sama, kita harus menyimaknya, kita dengarkan, ya. Supaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika datang wahyu setelah perintah ini, beliau mensimaknya, dan Allah lah yang akan menurunkan hafalan pada dadanya dan menurunkan pemahaman pada akalnya. Wa yubayyinahu wa yufassirahu wa yuwaddihahu, dan Allah lah yang akan menjelaskan, yang akan menafsirkan dan akan menggamblangkan isi daripada Al-Qur'an. Fal halatul ula jam'u fi sadri, sehingga proses turunnya wahyu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah dikumpulkan dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyimak akan berkumpul di dalam dada bacaan tersebut. Wa tsaniyah tilawatu, setelah terkumpul di dalam dada barulah ya wahyu tersebut dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada umat. Wa tsalitsah, dan yang ketiga, tafsiruhu wa idhahu ma'nahu, barulah ketika itu menafsirkannya dan menerangkan makna-makna daripada Al-Qur'an tersebut. Sehingga ketika kita turun Al-Qur'an, ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, perhatikanlah supaya masuk ke dalam dada kita. Hafalkanlah, kemudian supaya kita bisa menyampaikan wahyu tersebut persis seperti apa wahyu tersebut turun. Setelah itu barulah kita jelaskan, barulah kita tafsirkan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman di sini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ay bil Qur'an, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an. Qala wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Taha, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad terburu-buru untuk menghafal Al-Qur'an sebelum wahyu tersebut diselesaikan oleh malaikat Jibril, selesai dibacakan oleh malaikat Jibril. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Demikian pula kita, ikhwan fillah azakumullah, jangan terburu-buru menghafal Al-Qur'an sebelum ya kita talaqqi dengan ustaz, dengan yang membenarkan bacaan kita maksudnya. Ya, kalau kita bacaannya belum bagus, maka bacalah Al-Qur'an di hadapan orang yang punya ilmu tentang qiraah, tentang ilmu tentang tajwid, tentang bacaan. Setelah itu kita bacakan ya, atau dibacakan oleh ustadznya tadi membacakan atas kita, kita ikuti, atau kita membaca kemudian dibenarkan ya, oleh ustadznya, barulah setelah itu kita hafal. Dari situlah nanti bacaan kita akan benar. Banyak sekarang ya, kita alhamdulillah semangat menghafal Al-Quran, tapi karena menghafal Qurannya itu sendirian, kita salah, kita gak tahu kita salah ya. Terkadang namanya manusia, ada yang seharusnya panjang dibaca pendek, ada yang seharusnya gunnah kemudian tidak gunnah ya. Bahkan ada yang beberapa misalkan pengucapan yang kita mungkin pernah belajar tapi luput. Misalkan bismillahimajreha ya, tentu lisannya kan biasanya kita bismillahimajroha ya. Pernah dulu ada yang menghafal seperti itu ya, setelah diingatkan bahwasanya ini hukumnya harus dibaca majreha ya, barulah dia mengetahui selama ini bacaannya salah ya. Dan demikian pula bacaan-bacaan yang lain ya, seperti dalam surat Yusuf, la ta'manna ya, kalau kita ya tidak pernah belajar atau sudah pernah belajar tapi lupa, kita bacanya bisa salah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, sunnahnya kita dalam menghafal Al-Qur'an itu didampingi oleh orang lain ya. Jika kita walaupun kita sudah ya hafal, walaupun kita sudah mujawad, tetapi hendaknya kita tasmi'kan, kita setorkan hafalan kita kepada orang lain. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, setiap bulan didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian menyetorkan kembali, murajaah kembali Al-Qur'an apa yang sudah dihafal. Sampai ketika Ramadan, Jibril alaihi salam datang dua kali untuk menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Jangan malu-malu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Maka kita jangan malu-malu untuk menyetorkan bacaan kita, mentasmikkan bacaan kita kepada yang lain. Dan kalau ada yang salah ya, maka kita terima dan kita betulkan ya, berusaha dibetulkan bacaan-bacaan kita itu. Ini sangat penting, ikhwan fillah jazakumullah, itulah etika adab dalam kita menghafal Al-Qur'an. Ini penting. Kita lanjutkan. ثم قال تعالى إن علينا جمعة أي في صدرك, sesungguhnya atas kamilah Al-Quran itu dikumpulkan, yaitu di dalam dadamu. Kamilah yang memberikan hafalan sehingga Al-Quran ada di dadamu, bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan kita, Allah yang memberikan. Wa Qur'ana an taqra'ah, dan Allah lah yang membacakan itu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ أَيْ إِذَا تَلَى عَلَيْكَ الْمَلَكُ عَلَى اللَّهِ, yaitu apabila malaikat membaca Al-Quran tersebut atasmu, di mana itu adalah bacaan dari Allah, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, ikutilah bacaannya, maknanya adalah فَاسْتَمِعْ لَهُ, yaitu simaklah bacaannya, ثُمَّ قَرَأَهُ, kemudian baru bacalah. Ya, kalau kita lepas baca terjemahan, kemudian ikutilah bacaannya, maka Al-Qur'an misalkan lagi baca, kitanya ikut baca, justru itu yang salah. Justru itulah yang ketika itu Rasulullah SAW ya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang benar adalah fattabi' Qur'ana, ikutilah bacaannya, kita simak dulu baru kita baca, selesai baru kita baca. Summa aqra'aka ya, kama aqra'aka, kemudian bacalah sebagaimana aku bacakan kepadamu. Summa inna 'alaina bayanah, kemudian sesungguhnya atas kamilah Al-Qur'an itu dijelaskan. Ai ba'da hifdhi wa tilawatihi nubayyinuhu laka wa nuwaddihuhu wa nulhimuka ma'nahu 'ala ma aradna wa syara'na, yaitu setelah engkau menghafalnya, setelah engkau membacanya, kamilah yang akan menjelaskan bagimu, akan memaparkan bagimu, akan mengilhamkan bagimu makna-maknanya, makna yang sesuai apa yang kami inginkan dan apa yang sesuai dengan kami syariatkan. Subhanallah. Ya, sehingga tafsirannya tersebut, penjelasannya tersebut itu adalah diilhamkan pada hatinya Nabi Muhammad SAW sehingga paham. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini sangat penting. Ya. Sangat penting bagi kita adab-adab etika dalam kita membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Abdul Rahman an Abi Awanah an Musa ibn Abi Aisyah an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan fa kana yuhriku shafataihi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu begitu semangat ketika ada ayat turun, sehingga ketika malaikat Jibril alaihi salam membacakan ayat tersebut, Nabi Muhammad mengikuti dengan bacaannya, membaca dengan bacaannya. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, ana uhriku syafataiya kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhriku syafatai. Maka aku menggerakkan bibirku ini sebagaimana Rasulullah menggerakkan bibirnya ketika itu. Qala li Sa'id, dan Sa'id mengatakan kepadaku, ana uhriku syafataiya kama raaitu Ibnu Abbas yuhriku syafatai. Kemudian Sa'id perawi mengatakan, dan aku menggerakkan dua bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan dua bibirku. Ini namanya hadis musalsal, hadis yang berantai dengan sifat-sifat tertentu. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas kamilah Al-Qur'an tersebut dikumpulkan dan dibacakan. Itu kamilah yang akan mengumpulkan di dadamu, dan kamilah yang akan memudahkanmu untuk membaca Al-Qur'an tadi. Qala jam'uhu fi sadrik thumma taqra'ah, yaitu kami kumpulkan dalam dadamu dan kemudian engkau bisa membacanya sebagaimana engkau mendengarnya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila malaikat membacakan atasmu Al-Qur'an tersebut, maka ikutilah bacaannya. Ai fastami' lahu wa ansit, yaitu simaklah dan diamlah. Ini penafsiran Ibnu Abbas, diamlah, dengarlah, simaklah dan dengarlah. Summa inna 'alaina bayana, kemudian atas kamilah penjelasannya. Fakana ba'da dhalik idhan talaqa Jibril qara'ahu kama aqra'ah. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah SAW, setelah Jibril pergi, baru Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran tersebut seperti yang dibacakan oleh Jibril AS. Subhanallah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Musa ibn Abi Aisyah dan lafaz Bukhari dan lafaz Bukhari. Fakana idza atahu Jibril atraqah, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu, atraqah, beliau diam. Fa idza dhahaba qara'ah, ketika malaikat sudah pergi baru beliau membacakannya, kama wa'adahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat di atas tadi. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj qala haddatsana Abu Yahya At-Taimi qala haddatsana Musa Ibnu Abi Aisyah an Sa'id Ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu yalqa minhu shiddatan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila turun wahyu, maka beliau sangat semangat untuk mendapatkannya. Wa kana idza nazala alaihi arafa fi tahrikihi shafataihi yalqa awwalahu wa yuharriku bihi shafataihi. Maka ketika turun Al-Qur'an tersebut, kita urifa bi tahrikihi, akan diketahui Rasulullah menggerakkan bibirnya. Hasyata ayansiya awwalahu qabla ay yadhraha min akhirih. Karena Rasulullah khawatir lupa awalnya sebelum selesai bacaannya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih ila akhirih. Wa hakadha Qala Syi'bi, demikian pula dikatakan oleh Syi'bi Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Mujahid, Wadduhaq, dan bukan hanya satu, inna hadihil ayah nazalat fi dhalik, bahwasanya ayat ini turun dalam perkara ini. Ikhwana fi din a'azakumullah, ya, jangan sampai kita mengatakan ini Rasulullah salah, berarti bukan. Ya. Yang salah adalah Anda yang mengatakan Rasulullah salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua daripada apa yang beliau lakukan tersebut adalah semangatnya beliau untuk mendapatkan wahyu. Dan itu pun teguran tersebut turun ada hikmahnya supaya wahyu itu turun. Sehingga jangan dikatakan ini Rasulullah salah kemudian ditegur. Bukan. Sebagai etika kita jangan berbicara seperti itu. Jangan mengitlakkan lafaz salah kepada Rasulullah alaihi wasallam. Kepada sahabat saja kita hindari. Ya. Ya, sehingga di dalam hadis ketika ada sahabat yang berijtihad, kemudian Rasul mengatakan idza tahada mustahid fa asaba falahu ajran. Ya. Apabila seorang itu berijtihad, dia hasil ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, tapi faman akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ijtihadnya salah, itu mendapatkan pahala satu. Hadis ini untuk menegur sahabat yang ketika itu berijtihad, satunya salah, satunya benar. Ya. Rasulullah tidak mengatakan kamu salah, kamu benar, tetapi membacakan kalimat secara umum. Ya. Membacakan kalimat secara umum. Yang artinya ikhwana fi din azakumullah, kita harus menjaga ya kalimat mengatakan Rasul salah atau sahabat salah, ini jangan. Ini etika dalam kita mengucapkan sesuatu. Ya. Sama seperti ketika abasa wa talwalla an ja'ahul a'ma. Ya. Sama, jangan kita katakan ini Rasulullah salah atau ini sahabat Ibnu Ummi Maktum yang salah, bukan. Ya. Itu kasih sayang Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tata cara ya di dalam berdakwah. Ingat sekali lagi, jangan mengatakan Rasulullah salah atau sahabat salah secara mutlak, fulan salah, jangan. Karena etika kita ya harus kita jaga. Ya. Kita dengan lafaz kalau sahabat ini berijtihad ya. Kalau Rasulullah SAW tentunya kita jangan katakan ya hal-hal yang demikian. Semuanya itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah di balik iman turun wahyu atau ya kejadian-kejadian yang ada hikmahnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad ra'a Ibnu Jarir min tariq al-Auzi 'an Ibnu Abbas. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalan periwayatan Al-Auzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tuharrik bihi lisanaka litahjala bih kana la yaftar min al-qira'ah maqafata an yansahu. Faqala Allah Ta'ala la tuharrik bihi lisanaka litahjala bih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir ya, khawatir ketinggalan bacaan karena khawatir akan lupa terhadap bacaan tersebut, maka Rasulullah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka litahjala bih. Ya. Ai najma'u lak, yaitu kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an tersebut pada dadamu, wa Qur'anak ai nuqri'aka fala tansa, yaitu kamilah yang membacakan kepadamu sehingga engkau pun tidak akan lupa. Wa qala Ibnu Abbas wa Atiyah Al-Auzi, dan berkata Ibnu Abbas dan Atiyah Al-Auzi, "Tsumma inna 'alaina bayana ai tabyinu halalihi wa haramihi." Ya. Yaitu kemudian atas kamilah penjelasannya, yaitu menjelaskan ini yang halalnya, itu yang haramnya. Demikian dikatakan oleh Qatadah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Tidak sekali-kali. Bahkan mereka manusia lebih cinta dengan ajilah, lebih cinta dengan dunia, wa tadaruna al-akhirah, dan justru menyingkirkan akhirat. Ai innama yahmiluhum ala takdzibi yaumil qiyamah wa mukhalafati ma anzalahu Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal wahyil haqqi wal qur'anil azim, hanyalah sebab yang membuat mereka mendustakan hari kiamat, yang membuat mereka menyelisihi apa yang Allah turunkan atas Rasulnya berupa wahyu yang hak, berupa Al-Quran yang mulia ini, yang agung ini. Annahum innama himmatuhum ila dari dunya al-ajilah. Dikarenakan himmah mereka, tujuan hidup mereka adalah dunia. Wahum lahun mutasyakhiluna anil akhirah. Dan mereka lalai, mereka sibuk dari akhirat. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita lihat kembali orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang yang menolak sunnah, orang-orang yang menolak dakwah tauhid, ujung-ujungnya adalah mereka dunia. Imma uang mereka atau jabatan mereka atau mad'u mereka. Kalau mereka menegur budaya-budaya syirik, khawatir nanti mereka pergi, khawatir nanti mereka meninggalkan saya, atau khawatir nanti jabatan saya hilang, ya. Atau khawatir ya gaji saya hilang, ya. Semuanya ikhwan fillah azakumullah, yang mereka menentang Al-Quran, menentang sunnah, menentang kebenaran, ujung-ujungnya adalah perkara-perkara dunia. Lebih mengutamakan akhirat, lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Allahumma musta'an. Ya, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadruna al-akhirah. Mereka lebih mengutamakan ya dunia dibandingkan akhirat. Allahumma musta'an. Ada yang lebih tersembunyi bagi seorang dai khususnya, ya, mungkin dia tidak mengharapkan dunia, ya, tidak mengharapkan jabatan, tetapi biasanya rasa tidak enak terhadap orang yang sudah mengikutinya, pengikut-pengikutnya, karena ketika dia harus menyampaikan yang benar, ya, maka followernya berkurang, subscribe-nya berkurang. Jadi ketika ditanya tentang permasalahan yang sangat sensitif, padahal masalah akidah, masalah penting, masalah istiwa Allah di atas arsy, dia bahas. Enggak, ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mengatakan begini, mengatakan begitu, dia sendiri tidak memastikan dia milih yang mana. Maksudnya begini, begitu, begitu. Tidak jelas akidahnya. Allahul musta'an. Ini yang sangat berbahaya, ikhwan fillah azakumullah. Ya, kelihatannya tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan apa, tetapi rupanya yang diharapkan dunia dari sisi lain. Apa itu? Pengikut, kalau bahasa sekarang follower atau subscribers dan seterusnya. Tapi yang itulah bahasanya. Karena ketika bermunculan ya dakwah lewat medsos, dakwah lewat ini, pengikutnya banyak, menjadi dai sejuta umat, atau zaman sekarang disebutnya dai sejuta followers, akhirnya yang dicari adalah itu, ya, yang dicari adalah komentar, yang dicari ini dan itu. Allahul musta'an. Ya. Ya, bukan kita melarang dakwah secara mutlak lewat medsos, bukan, tetapi ikhwan fillah azakumullah, dakwah ya yang hakiki adalah di masjid. Terkadang ya ada orang yang lupa berdakwah di masjid, hanya sekedar dakwah lewat YouTube-nya atau ininya itunya dengan alasan pengikutnya lebih banyak. Allahul musta'an. Padahal ikhwan fillah azakumullah, dakwah di masjid adalah di tempat yang paling mulia. Tempat yang Allah barokahi. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan. Tsumma qala ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman ketika itu nadhirah, minan nadharah. Ya. Apa itu nadharah? Ay hasanatan bahiyatan musyriqatan masruratan, yaitu wajah yang bagus, wajah yang cemerlang, wajah yang bersinar, dan wajah yang bahagia. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat, wajah mereka indah, wajah mereka bagus, wajah mereka bercahaya, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Kenapa gembira? Kenapa bercahaya wajahnya? Ila rabbiha nazirah. Karena hanya kepada Rabbnya, hanya kepada Allah, dia nazirah, dia melihat. Aitarahu ayyanan, yaitu melihat dengan kedua mata kepala. Kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kama rawahu al-Bukhari fi sahihi, sebagaimana riwayat Bukhari dalam sahihnya, innakum satarawna rabbakum ayyanan, sesungguhnya kalian akan melihat orang kalian dengan mata kepala langsung, ya, yaitu di syurga, ya, atau di akhirat sebelum syurga, ya, di hari kiamat di padang mahsyar, dan juga ketika di syurga. Adapun di dunia nanti ada pembahasan sendiri, ya, yang benar adalah di dunia tidak. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya, hal tarawna rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Nur, arahu nuran, cahaya yang kulihat adalah cahaya, yaitu hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala, penutupnya Allah adalah cahaya, ya. Adapun dari riwayat lain bahwasannya Rasulullah melihat, ya, itu yang dilihat adalah, ya, Malaikat Jibril fi Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha. Atau ada yang mengatakan apakah bisa dilihat dalam mimpi atau tidak? Ini ada ikhtilaf. Adapun pendapat Imam Ahmad, bisa dilihat dalam mimpi. Bahkan diriwayatkan beliau pernah bermimpi melihat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ketika dalam mimpi. Kalau mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu adalah wahyu. Sehingga yang kita katakan ketika di dunia Allah belum bisa dilihat, ya, secara sadar. Tetapi kalau ketika mimpi, ya, ini ada beberapa ulama yang berpendapat bisa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi yang jadi tujuan hidup kita, ya, tujuan amal soleh kita adalah supaya nanti bisa melihat wajah Allah nanti di syurga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya bisa melihat Allah. Ya, tentunya ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka ujung kecintaan tersebut kita ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang anehnya ketika ada orang yang ngaku cinta Allah, tetapi ketika Allah menyatakan bahwasanya orang yang beriman akan melihat Allah di surga, dia tidak percaya. Ini bukti cintanya cinta dusta, cinta gombal. Yang namanya kekasih ingin melihat kekasihnya, ingin melihat kekasihnya, ya. Maka kita harus rindu, harus memiliki keinginan kuat, bahkan seluruh amal soleh kita yang kita harapkan adalah supaya bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa biha wajhi rabbihil a'la, ya, tidaklah dia mengeluarkan harta berinfak ini itu, tidak ada tujuan apapun kecuali supaya bisa melihat wajah Allah yang maha tinggi. Wala sawfa yardha, dan dia pun kelak akan ridha dengan niat tersebut. Itulah hakikat daripada keikhlasan. Waqad thabatat ru'yatul mu'minin lillahi 'azza wa jalla fid daril akhirah fil ahaditsis sihah min turuqin mutawatirah 'inda a'immatil hadis la yumkin daqquha wala man'uha. Dan sungguh tetapnya ketetapan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepalanya di negeri akhirat, ini terdapat pula dalam hadis-hadis yang sahih dari jalan periwayatan yang mutawatir. Yang namanya jalan periwayatan mutawatir di sisi para ulama hadis ini tidak mungkin ditolak, tidak mungkin, ya, untuk disingkirkan. Jadi hadis itu di sisi ulama hadis ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya, kalau hadis ahad ada tiga, ya, ada masyhur, aziz, gharib. Nah, yang kita bahas hadis hadis mutawatir. Yang hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang, sekian banyak sahabat dari banyak orang, sehingga tidak memungkinkan ada kedustaan yang menyisip di antaranya. Ya, sehingga yang namanya hadis mutawatir maka mutawatir kesohihannya tidak boleh diragukan, dan mutawatir pula maknanya tidak boleh ditakwil-takwilkan lagi, karena sudah sangat jelas sekali. Ya, bahwasanya Allah, ya innakum satarawna rabbakum ayyanan, kalian akan melihat wajah Allah di surga nanti ayyanan, dengan mata kepala, mutawatir jelas ayyanan dengan mata kepala, sehingga riwayatnya tidak bisa dikatakan dhaif. Yang mengatakan riwayat dhaif ini berarti langsung dikatakan sesat, karena hadis mutawatir. Tidak ada satupun yang boleh mengatakan ini dhaif, enggak boleh. Dan sisi makna juga sama, sangat jelas. Yang menentang hadis mutawatir juga langsung dikatakan sesat. Ya. Khana fi din azakumullah, sangat penting ini. Ya. Selain Al-Qur'an, ya, terkadang kalau Al-Qur'an ada sebagian orang ini harus ditakwil, ini harus ditafsir, ini harus ditakwid, ini harus. Maka diperkuat dengan hadis yang mutawatir, sehingga akidah ini akidah yang tidak bisa terbantahkan sama sekali. Syubhat apapun tumbang. Karena sangat jelas di Al-Qur'an sangat banyak, hadisnya pun mutawatir, maknanya pun tidak bisa digeser secara bahasa. Ya. Sehingga la yumkin daf'uha wala man'uha, tidak bisa ditolak, tidak bisa digeser maknanya. Ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Hurairah, wahuma fi sahihain, di antara yang akan kita bacakan hadis Abi Sa'id, hadis Abi Hurairah dalam Bukhari Muslim, annannasan qalu, bahwasanya manusia mengatakan. Ya, ini perkataan ini muncul dari keimanan. Nanti akan serupa setelah anda bacakan ini, sesuatu pertanyaan yang muncul dari keimanan seseorang. Ya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna bi ru'yati syamsi wal qamar laisa dunahuma sahab, apakah ya kalian itu akan terhalangi melihat matahari dan rembulan ketika langit itu tidak ada awan? Qalu la, tentunya saja tidak. Kita bisa melihat langsung matahari, bisa melihat langsung bulan purnama. Langsung dengan mata kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Demikianlah sesungguhnya kalian akan melihat Allah demikian. Jadi ini bukan tasybihul khaliq bil makhluk, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan. Di sini adalah tasybih kaif. Ya. Penyerupaan cara melihat. Ya. Penyerupaan cara melihat. Nanti cara melihatnya Allah ketika kalian di surga itu mudahnya seperti kalian melihat matahari atau rembulan di langit ketika ya cuaca sangat terang, tidak ada awan yang menghalanginya. Bulan purnama terang, kita lihat di atas. Lihat apa enggak? Lihat apa enggak? Kalau enggak lihat berarti matanya buta. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Wa fi sahihain, demikian pula dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Jarir qala nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamar lailatul badri. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke rembulan ketika malam bulan purnama. Faqala, dan ini dilihat di padang pasir. Tentunya padang pasir itu beda dengan di sini. Ya, udaranya lebih kering dan lebih jelas ketika melihat. Ya, di langit itu lebih jelas. Tidak ada lampu lagi seperti sekarang. Kalau zaman sekarang seperti ada pembiasan atau hamburan cahaya yang kita akan terhalang untuk melihat sesuatu benda langit. Kalau ini jelas, Rasulullah di malam bulan purnama di tengah padang pasir, ya, Jaziratul Arab, melihat ke langit saat bulan purnama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat rembulan ini. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu. Barang siapa yang mampu ya untuk tidak tertinggal salat jamaah, ya sholat sebelum matahari tenggelam dan sholat sebelum matahari terbit, maka lakukanlah. Sholat apa ini? Sholat asar dan sholat subuh. Jadi sholat asar dan sholat subuh salah satu sebab utama kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan terkalahkan oleh kantuk kita. Waqafi afradi Muslim, dan juga pada riwayat yang bersendirian Imam Muslim an Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Suhaib Ar-Rumi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata," apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, qala yaqulullahu ta'ala, maka Rasul bersabda, maka Allah berfirman, hadis qudsi, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu supaya aku tambahkan kenikmatan surga ini? Fayaqulun, maka penduduk surga semuanya mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana," bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? "Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar," bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Qala fayakshibul hijab, maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, membuka penutup penghalang yang selama ini makhluk tidak bisa melihat wajah Allah. Fama u'tu syai'an ahab ilaihim minan nadhar ila rabbihim wa hiya ziyadah, maka tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh penduduk surga, bahkan lebih dicintai daripada kenikmatan surga itu sendiri, dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga yang luar biasa, ya, yang dikatakan, ya, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhthuru 'ala qalbin bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati keindahannya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Ya. Inilah firman Allah taala. Summa ta'ala, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna, mendapatkan syurga. Itu husna, kebaikan yang berada di ujung kebaikan, kebagusan yang berada di ujung kebagusan, itu husna. Oleh karena nama-nama Allah Asmaul Husna, nama-nama yang berada di ujung puncak kebagusan. Maka demikian pula, surga adalah ujung puncak daripada kebagusan. Wa ziyadah, tapi mendapatkan ziyadah, mendapatkan tambahan, yang tambahannya itu lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat dibandingkan kenikmatan-kenikmatan surga. Allahu Akbar. Tafadhal, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wa fi afradi Muslim, dan juga dalam riwayat yang bersendirian dengannya Muslim, an Jabir fi hadithih, dari sahabat Jabir dalam hadisnya, radhiyallahu an, "Inna Allah yatajalla lil mu'minin yadhhaq," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman, yadhhak, dalam keadaan Allah tertawa, tertawa, tersenyum. Ya. Makna tertawa itu terkadang kita artikan tersenyum. Seperti misalkan Rasulullah yadhhak, karena Rasulullah yadhhak, maksudnya adalah tertawanya Rasulullah itu tidak keluar dari tersenyum. Sehingga kita lebih bahasa sopan, karena kalau bahasa Indonesia terkadang tertawa itu seperti apa? Terbahak-bahak gitu ya. Padahal tersenyum juga disebut tertawa, yadhhak dalam bahasa Arab. Sehingga kita artikan tertawa atau tersenyum. Innallaha yatajalla lil mu'minin yadhhak, sesungguhnya Allah menampakkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, yadhhak, dalam keadaan tertawa atau tersenyum. Ya. Dan kita pun beriman. Kalau ahlu ta'wil, ya, minal mu'tazilah, pasti ditakwil dengar seperti ini. Enggak, maksudnya kalau tertawa nanti kayak makhluk. Maksudnya adalah tertawa itu maksudnya senang. Bukankah kalau senang itu biasanya mengkonsekuikan tersenyum atau tertawa? Kita bisa tahu seseorang senang atau tidak dengan apa? Dengan senyum atau ketawa. Nah inilah ahlu ta'wil biasanya dipisah-pisahkan. Enggak, ini maksudnya senang. Allah senang melihat orang yang beriman. Nah iya, diantara kelaziman, keumuman, ya perasaan senang itu akan membuahkan senyuman atau tertawa. Kan begitu kelazimannya. Ini ditolak-tolak, dipisah-pisah. Nah, inilah terkadang ahlu ta'wil. Ya'ni fi arasatil qiyamah wa bi hadhihi al-ahadits, yaitu Allah menampakkan diri bagi orang yang beriman dalam keadaan Allah tertawa atau tersenyum, yaitu di padang mahsyar hari kiamat. Ya. Oleh karena itu tadi kita katakan Allah akan menampakkan dirinya dan kita akan melihat wajah Allah, ya, pertama nanti pada padang mahsyar bagi orang-orang yang beriman, ya. Dan ketika itu subhanallah, ya, aku sudah mulai terpilih antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Nanti ketika di surga demikian pula, orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'minin, dalam hadis-hadis tadi, yang dzuruna ila rabbihim fi 'arasatin wa fi rawdatil jannat. Dalam hadis-hadis yang ada, berarti orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah yang pertama adalah ketika di padang mahsyar hari kiamat, arasat. Ya, arasat itu padang, tempat yang luas, karena pada hari kiamat bumi akan Allah ciptakan lagi dengan bumi yang tidak ada gundukannya, tidak ada cekungannya, rata semuanya. Ya, maka dikatakan arasat, sesuatu tanah yang sangat lapang. Terkadang arasat juga diartikan teras atau kebun. Ya. Kita bedakan dengan raudhat. Raudhat adalah taman-taman surga. Dibedakan arasat adalah dikarenakan tanah lapang yang tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, tidak ada pohon, tidak ada naungan. Ya. Dan raudhat, ya, taman-taman surga karena terdapat begitu banyak tanaman buah-buahan yang sangat nikmat. Ya. Maka orang yang beriman akan melihat dua kali. Ya. Dua lihat. Bukan dibatasi dua kali toh, tetapi maksudnya di arasat, di padang mahsyar, dan juga ketika di dalam surga. Karena ketika penduduk surga mereka sudah melihat Allah, mereka pun setelah melihat semakin rindu ingin melihat Allah. Semakin rindu. Dengan kerinduan bukan rindunya ahli dunia. Rindunya ahli dunia adalah rindu yang menyakitkan. Kita rindu dengan orang tua yang sudah meninggal, sakit enggak? Sakit. Rindu dengan anak yang di pondok enggak bisa lihat, sakit. Tapi rindunya penduduk surga merindukan bisa melihat Allah di kemudiannya, itu rindu yang nikmat. Rindu yang nikmat, bukan rindu yang ya yang susah, bukan. Rindu tapi nikmat. Gimana? Jadi penduduk surga dulu, baru akan merasakan kerinduan yang nikmat. Ya. Dalam riwayat Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik ibn Abjar qala haddatsana Suwair ibn Abi Fakhita an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna adna ahli al-jannah manzilatan la yanzuru fi mulkihi al-waisana yara aqsahu kama yara adnah. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, yang paling rendah kedudukannya, ya, surga ada berapa derajat? Ada berapa derajat? Ada berapa tingkatan surga? 100. Masing-masing 100 tingkatan, ada tingkatannya masing-masing. Ada yang mengatakan 100 lagi di sebagian riwayat. Nah, masing-masing riwayat, masing-masing tingkatan dari 100-100 tadi, ada tingkatan-tingkatan lagi. Nah, ini yang paling rendah. Paling rendah. Sungguh, penduduk surga yang nikmatnya, kedudukannya itu paling rendah, dia akan melihat dari kerajaan yang Allah berikan dari surga, al-faisanah yara aqsahu kama yara adnah. Dia akan melihat seperti melihat 2000 tahun perjalanan yang dia lihat ujungnya sampai terendahnya. Atasnya yang paling atas 2000 tahun perjalanan, ke bawahnya 2000 tahun perjalanan. Yang duru ila azwajihi wa khadamihi, dia akan melihat kepada istri-istrinya. Dia akan melihat kepada pelayan-pelayannya. Wa in afdalahum manzilatan la yanzuru bi wajhin la kulla yawmin marratain. Dan kedudukan penduduk surga yang kedudukannya paling tinggi, apa itu kedudukan paling tinggi di surga? Jannatu Adn. Ya, Jannatul Afdal, Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi. Maka orang dari penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya, dia benar-benar akan melihat wajah Allah dua kali dalam satu hari. Dua kali dalam satu hari. Subhanallah. Dia akan melihat wajah Allah dua kali dalam satu hari. Demikian diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Abdul bin Humaid, dari Syababah, dari Israil, dari Suwair, dari Ibnu Umar, dan seterusnya riwayat, ya, yang kata Al-Imam Ibnu Katsir, "Laula khasyyata dzalik al-italah la urada al-ahadits bi turukiha wa alfadhiha min as-sihha wal hisan wal masan wal sunan." Kalaulah karena khawatir, kalaulah bukan karena khawatir berpanjang-panjang dalam kitab ini, aku akan paparkan hadis-hadis dengan lafadznya, dengan riwayatnya dari sahih, hasan, musnad, sunan, semuanya. Lakin dzakarna dzalik mafraqa fi mawadhi' hadha at-tafsir, tetapi aku sebutkan secara terpisah sedikit dari bagian itu dalam tafsir ini untuk menjelaskan kenikmatan yang luar biasa. Kalau dikumpulkan mutawatir itu sangat banyak sekali tentang masalah ini. Sangat banyak sekali. Ya. Dan ini subhanallah kenikmatan yang luar biasa. Kita semuanya tentunya yang mengaku cinta kepada Allah, pasti cinta, merindukan untuk melihat wajah Allah. Dan yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah dua kali dalam satu hari. Tidak ada bosannya, bahkan setiap melihat dia akan rindu untuk melihat lagi. Dengan kerinduan yang nikmat. Kerinduan yang nikmat, bukan kerinduan yang sakit. Ya. Bukan kerinduan ahlu dunia yang menyakitkan. Wa hadza bihamdillah majma' alaihi baina as-sahabah wa tabi'in wa salaf hadhihi al-ummah kama huwa muttafaqan alaihi baina a'immatil Islam wa hudatul anam. Dan alhamdulillah perkara ini, melihat wajah Allah nanti di pada hari kiamat bagi orang yang beriman, dan melihat wajah Allah nanti di surga bagi penduduk surga, ini sepakat di antara sahabat tabi'in dan para salaful ummah, dan sepakat pula a'immatul Islam dan juga a'immah-a'immah memberi petunjuk dari ulama-ulama besar. Semuanya sepakat, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah atau yang terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah, yang semacam kalau dengar istawa marah dia, kalau ditanya aina Allah nolak dia. Enggak boleh tanya aina Allah. Kok enggak boleh? Riwayat Muslim kok. Rasulullah yang tanya kepada Jariyah, budak perempuan milik salah satu sahabat, diuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab, Allah fis sama, Allah di atas langit. Allah di atas langit. Sudah selesai. Kemudian Rasul mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini karena dia wanita yang beriman, budak yang beriman, bebaskan. Riwayat Muslim sahih. Yang anehnya, ini walaupun riwayat Muslim, tapi dhaif matanya. Ente yang dhaif. Riwayat Muslim sepakat ulama. Ya. Kemudian ditakwil sini-sini dan seterusnya. Itulah ketika dia sudah berkeyakinan dengan keyakinan ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah. Ayat ditakwil semua. Maksud istiwa, istaulah, istaulah. Istiwa ini maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Ya. Padahal ulama lughah saja berbeda pendapat. Apakah termasuk makna istiwa itu istaulah? Berbeda pendapat. Taruhlah iya, taruhlah iya. Ya, misalkan ada makna termasuk makna istawa itu istaula, maka kita katakan silakan antum tafsirkan istawa menjadi istaula tanpa menafikan Allah beristiwa di atas arsy bermakna ulu wal irtifa. Paham enggak? Silakan antum mengartikan bahwasanya Allah menguasai arsy, tetapi antum tetap harus mengimani Allah Maha Tinggi di atas arsy. Permasalahannya adalah mereka mengambil satu makna yang paling lemah dari bahasa untuk menyingkirkan makna yang paling kuat dalam bahasa. Ya. Makna istiwa kata Imam Jarir al-Tabari maknanya irtafa'a wal'ulu, yaitu tinggi, di ketinggian. Dalam riwayat Bukhari, dalam kitab tafsir, dalam sahihnya, ya, meriwayatkan dari seorang tabi'in Abu Aliyah ketika menafsirkan istawa, maknanya adalah irtafa'a, ada di ketinggian. Bukan masalah tabi'in. Ya kalau Imam Bukhari mungkin setelah, ya setelah asba'ut tabi'in, barangkali kurang sered, kita tambah Abu Aliyah. Kurang lagi Ibnu Abbas, sahabat, menafsirkan istawa menjadi irtafa'a, yang berada di ketinggian. Ya. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah, yang jadi perkara adalah ketika mereka menetapkan makna istawa itu dengan istaula, artinya menguasai, kemudian menyingkirkan makna yang sebenarnya. Itu yang jadi perkara. Kita tidak memungkiri Allah itu menguasai alam semesta ini. Tidak ada yang mengingkari perkataan ini. Siapapun, orang sebodoh apapun, Allah penguasa langit dan bumi. Nah, hatta orang kafir musyrikin Arab, kalau ditanya kul barrabbus samawati wal ard, kulillah. Siapa yang Rabb, pencipta alam semesta langit dan bumi? Allah, mereka katakan. Tidak ada yang mengingkari masalah ini. Tetapi yang ada pada kalian adalah ketika mengambil makna ini untuk meniadakan makna yang sebenarnya. Allah beristiwa di atas arsy. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, jangan bingung. Sehingga ketika mereka sudah keyakinan ketemu hadis riwayat Muslim ditolak, itu hadisnya dhaif. Karena sangat jelas sekali hadisnya. Hadisnya sangat jelas disahihkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Al-Umm kitabnya Imam Syafi'i, beliau berdalilkan bahwasanya budak apabila beriman harus dibebaskan. Kita punya budak kemudian beriman harus dibebaskan. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, hadis jariyah ini. Imam Syafi'i. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Dan kemudian pula dalam masalah ayat ini mereka mentakwilkan lagi. Padahal sudah kita katakan apa? Ayatnya sangat banyak, hadisnya mutawatir, dan para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in, ajba'ut tabi'in sepakat bahwasanya orang yang beriman akan melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat dan di surga. Tetapi lagi-lagi orang-orang Mu'tazilah mentakwil. Mentakwil. Bahasa takwil ini sebenarnya bahasa bagus. Tapi karena kalimat takwil ini muncul dari orang yang tidak bagus, akhirnya kesannya tidak bagus. Ya. Takwil menurut ulama salaf adalah tafsir. Ya. Kata Imam Nukasir, wa man ta'awwala dzalik bi anna al murad bi ila mudradil ala wa hiya ni'am, dan barang siapa yang mentakwil dalam firman Allah taala wujuhi yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah mereka ketika itu berseri-seri hanya kepada Allah mereka memandang, rupanya mereka memaknai ila yang merupakan harfu jar, yang maknanya ke. Kalau nadhara ke, melihat ke, berarti melihat dengan mata kepala. Melihat ke. Maka mereka mengambil, memaksakan ila, maksudnya al-ila, al-ala. Ala itu artinya nikmat. Yaitu maksudnya melihat kepada nikmat Rabbnya, yaitu surga. Kalau dia cuma melihat nikmat Rabbnya, berarti tidak ada tambahan. Tidak ada tadi dalam surat Yunus, lilladzina ahsanu husna wa ziyada. Ya. Setelah pendapat ini terbantahkan dengan secara lughah dan juga secara pendalilan, mereka akhirnya buat syubhat lagi, kata Imam Katsir. Yaitu mereka membawa syubhat sebuah penafsiran dari ulama salaf. Ini metodologi orang Mu'tazilah demikian. Biasanya mereka ketika temu ayat, temu hadis akan ditakwil dengan lughah. Setelah mereka mentok, kalah, mereka akan cari-cari riwayat-riwayat yang mirip-mirip mendukung mereka. Ketemulah riwayat, ya, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Mansur, dari Mujahid. Ketika menafsirkan ila rabbiha nadhira, qala tanzuru thawaba min rabbiha, mereka melihat pahala dari Rabbnya. Ini tafsiran Mujahid, tafsiran ulama salaf. Perhatikan. Dan juga penafsiran yang lainnya. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah, kita jawab ini namanya tafsir tadhammun. Tafsir tadhammun, tafsir kandungan. Yang tidak boleh menafikan tafsir mutabaqah, tafsir yang secara tekstual memang terpahami. Bisa dipahami ini? Misal untuk menuju ini kita sampaikan dulu. Bahwasanya Allah menerangkan punya tangan ya. Kita beriman Allah punya tangan. Ya, kedua tangan Allah kanan. Dan kita beriman sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tanpa membagaimanakan ya, tanpa mentakif, tanpa mentajzim. Tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kita beriman saja. Tangannya Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kaifiahnya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah mengartikan enggak, maksudnya tangan Allah itu kekuasaan Allah. Jadi kalau ada firman Allah Ta'ala tentang tangan, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka, itu maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Intinya menolak kalimat apa? Kalimat yad. Maknanya tangan. Nah, kemudian mereka setelah dibantah secara bahasa oleh para ulama, mereka mengambil satu riwayat, satu ayat, ya, yaitu perkataan Yahudi ketika mencela Allah. Ini dihikayatkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa qalatil yahudu yadullahi mahlulah. Ya. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya. Tangan Allah terbelenggu. Kemudian ayat lagi apa yang semakna dengan itu? Ada yang bisa? Ya. Dalam Al-Baqarah ada? Subhanallah. Yang intinya yaitu di dalam Al-Quran tersebut ditafsirkan, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan maksud perkataan Yahudi tangan Allah terbelenggu adalah orang Yahudi menganggap Allah itu bakhil, tetapi menggunakan konteks kata tangan terbelenggu. Kemudian orang-orang Mu'tazilah mengatakan, nah ini buktinya Ibnu Taimiyah, buktinya ulama ini dan itu menafsirkan tangan dengan apa? Tangan yang terbelenggu dengan apa? Dengan bakhil. Berarti ini mentakwil ini. Nah, itu namanya tafsir tadhammun. Karena memang konteks katanya demikian. Yang dimaksud tangan terbelenggu adalah bakhil. Tetapi Ibnu Taimiyah dan juga ulama yang lain yang menafsirkan bahwasanya orang Yahudi memaksudkan mengatakan Allah tangannya terbelenggu adalah bakhil, maka maksudnya ya yang perlu kita perhatikan, ulama-ulama tersebut tidak menafikan Allah punya tangan. Justru dengan mengatakan yadullahi mahlulah berarti tangan Allah itu ditetapkan. Allah punya tangan. Makanya orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Jadi pahami ya. Nah, demikian pula ayat-ayat yang seperti ini. Ya, ini namanya tafsir tadhammun, yaitu menafsirkan dengan salah satu kandungannya. Dan tafsir daripada kandungan ini tidak boleh bertentangan, tidak boleh dibawa untuk dipertentangkan dengan tafsir mutabaqah. Jadi pahami? Jadi pahami ya? Jadi pahami enggak? Bisa. Ini memang agak rumit sedikit, tapi harus dipahami memang. Kalau enggak bisa bingung. Wa qad qala Abu Shalih aidan faqad ab'ada hadha al-qa'il naj'ah wa abtala fi ma dhahaba ilayh. Sungguh demikianlah intinya takwil-takwil mereka, syubhat-syubhat mereka telah batil, syubhat yang sangat lemah ya. Di mana mereka dari firman Allah Ta'ala kalla innahum rabbihim yawma idzin la mahjubun. Tidak sekali-kali sesungguhnya orang-orang kafir mereka pada hari kiamat tertutupi dari melihat Allah. Berarti kalau antum tidak mau melihat wajah Allah, cuma ada dua golongan. Yang melihat wajah Allah orang yang beriman, yang tidak melihat wajah Allah orang kafir. Terus antum jadi minta pengen jadi orang kafir. Karena antum tidak percaya bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Enggak mungkin melihat wajah Allah di surga nanti seperti makhluknya ini itu dan seterusnya. Ya. Padahal di sana nanti cuma ada dua. Imma orang beriman yang akan melihat wajah Allah, atau menjadi orang kafir la mahjubun yang akan tertutupi tidak bisa melihat wajah Allah. Pilihannya mana? Coba nanya, pilihannya mana? Pilihannya jadi orang yang beriman yang melihat wajah Allah. Ya. Kita terakhir, ya. Berkata Syafi'i berdalilkan dengan ayat di atas, ma hajabal fujjar illa waqad alima anal abral yarawnahu thumma qad tawatarat al akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima dalla alaihi siyaq al ayat al karimah, yaitu tidaklah orang-orang kafir tersebut tertutupi dari melihat wajah Allah kecuali karena sudah diketahui orang-orang yang beriman itu bisa melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat dan ketika di dalam surga, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat dalam hadis yang sangat banyak, sehingga tidak boleh ragu, ya. Kalau ulama sudah sepakat dalilnya sangat jelas, kemudian akal kita ragu, ya kita yang kita curigai adalah akal kita, ya. Akal kita yang harus curigai, ya. Fattahimhu, tuduhlah akal kita. Kalau ada ayat ada hadis, fattahim al-aql, tuduhlah akal. Kalau akal kita mengatakan masa sih kok seperti enggak masuk akal, tuduh akal kita yang enggak bisa, yang enggak mampu. Ayatnya benar, hadisnya benar. Ya. Bisa pahami ya, insyaallah. Ya, dan memang ayat-ayat seperti ini itu harus kita tekankan. Karena tak lihat memang zaman sekarang ini berkembangnya medsos, ya, banyak orang semuanya hampir pegang ini, syubhat seperti ini tuh semakin banyak. Ya, padahal jelas ya fitrah kita sebagai orang yang mengatakan beriman, ketika kita beriman Allah ada di mana? Di atas langit. Kan begitu. Kamu kenal Pak ini, Pak Abdullah? Kenal. Di mana rumahnya? Kemudian enggak tahu rumahnya, berarti kenalnya antum cuma kenal lama saja. Enggak kenal dengan dalam. Ya. Allah perkenalkan dirinya, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maka kita harus yakini. Allah memperkenalkan dirinya, Allah akan memperlihatkan wajah-Nya. Dan kita senang karena kita cinta Allah, rindu dengan wajah Allah, bisa melihat wajah Allah. Demikian, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.